Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Taib su'ila rahimahullah, man huwa awlan nasi bis salati ala al-mayyit, al-imamu awil wali? Siapakah yang lebih pantas, yang lebih layak untuk menjadi imam salat jenazah? Imamnya, imam setempat, atau wali? Wali itu penguasa, pemerintah, Pak Camat atau imam masjid. Al-jawab, jawabannya, in sulliya alaihi fil masjid fal imamu aula. Kalau disolatkan di satu masjid, maka imam masjid itulah yang lebih pantas, lebih berhak. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi Muhammad alaihi salam, la ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih. Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Di daerah kekuasaan orang yang dia imami maksudnya. Wa in sulliya 'alaihi fi makanin ghayra al-masjid fa aula an-nas bihi wasiyyuhu. Tapi kalau disolatkan di suatu tempat bukan masjid, maka yang paling berhak adalah wasiyyuhu, yang mendapatkan wasiat saya, nanti kalau meninggal yang jadi imam sholat saya Ustadz Syihab. Ini kan namanya apa? Memberi wasiat. Ustadz Syihab dalam istilah fikih dinamakan wasiyun. Jadi boleh mulai malam hari ini saya siap dipanggil wasi. Jadi wasiyun. Wasiyun artinya apa? Orang yang mendapatkan wasiat atau yang ditunjuk dalam wasiat tersebut. Fa illam yakun lahu wasiyun fa aqrabun nasi ilai. Tapi kalau ternyata orang itu meninggal tidak memberikan wasiat, maka yang paling berhak adalah siapa ya kawan? Kerabatnya yang paling dekat. Aqrabun nasi ilai, orang yang paling dekat dengan dia. Orang yang paling dekat dengan dia. Ini barakallahu fikum yang disampaikan beliau adalah masalah siapa yang berhak. Tapi kalau dalam keadaan biasa, barakallahu fikum, tidak ada perselisihan, enggak ada masalah. Seseorang itu barakallahu fikum menjadi imam padahal dia bukan orang yang dekat. Umumnya hal-hal seperti ini sangat perlu ketika terjadi selisih. Yang jadi imam saya, kamu, dia, ribut. Dalam keadaan seperti ini maka hukum ini kita keluarkan. Yang paling berhak ini. Kan gitu. Temennya pengen saya jadi imam, Pak Mudinnya, ini gak sah, harus mudin. Gitu. Kalau bukan mudin, salat jenazahnya gak sah, ini gak sah. Padahal sebelum meninggal, dia telah memberikan wasiat, menjadi yang menyalatkan saya itu saya siap. Dalam keadaan seperti ini apa yang kita, apakah kita gak ikut-ikutan ribut atau mungkin wae ben ribut dewe? Tidak, tapi bilang tidak, dalam aturan Islam, dalam kondisi seperti ini yang paling berhak adalah al-wasi. Begitu. Kalau enggak ada al-wasi ribut, saya tetangganya, saya temannya, saya adiknya, yang paling dekat sama dia siapa? Begitu, yang paling dekat. Tapi jangan pasangannya. Repot nanti. Istrinya meninggal, suaminya jadi imam padahal yang ikut enggak apa-apa. Ini kaidah secara umum, wallahu a'lam bishawab.